Radio Da'watul Mustafa 107,7 FM yang disiarkan dari Jalan Argo Puro, Pertigaan Pulau Sari, Lumajang. Di kawasan Tuku Inat Parfum. Radionya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Lan radione tiang NU asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faslun nawaqidul wudu'i. Betul. Ya. Nawaqidul wudu'i. Sebab-sebab atau perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya, ada empat macam. Salah satu di antara empat ini terjadi pada diri seseorang, maka dinyatakan wudunya batal. Kalau sudah wudunya batal, perkara-perkara yang disyaratkan harus suci daripada hadas, haram dilaksanakan. Wudu batal berarti sholat batal, itu sudah pasti. Wudu batal, tawaf batal. Pertama, al-awwal, al-khariju, sesuatu yang keluar. Min ahadis sabila, ini daripada salah satu dua jalan. Min gubulin, baik kemaluan muka. Au duburin, atau kemaluan belakang. Rihun, baik berupa angin, enggak kelihatan. Au ghairu, atau selain angin, apalagi yang kelihatan. Illal maniyah, kecuali mani. Tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Semua yang keluar dari orang yang hidup, baik melalui jalan muka dan belakang, yang biasa keluar seperti kencing, berak, yang basah, atau yang tidak biasa keluar seperti cacing, darah, atau yang kering, kalau perlu sepur yang keluar. Maka dinyatakan orang itu batal wudunya. Kecuali mani. Mani yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Kalau mani bercampur dengan darah, atau mani kalau bercampur dengan yang lainnya, tetap membatalkan. Murni mani, tidak batal. Gimana tasawurnya, gambarannya, orang keluar mani kok gak batal wudu? Gambarannya itu gimana? Orang duduk, tidur sambil duduk, yang pantatnya menetap pada bumi. Kemudian mimpi sampai keluar mani. Dia punya wudu. Duduk menetap pantatnya pada bumi. Dia mimpi sampai keluar mani. Enggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Aneh ya? Atau punya wudu hayal sampai keluar mani. Enggak batal wudunya. Tapi menurut pendapat ulama yang lainnya tetap wajib mandi. Tetap batalkan wudu. Lebih baik kalau sudah keluar mani, ya dicuci, kemudian dia wudu. Keluar daripada khilaf. Kalau misalnya ada orang tertutup, jalan keluar, jalan keluarnya tertutup. jalan keluarnya tertutup, kemaluan mukanya tertutup. Tapi karena ada penyakit misalnya, kamu ya, atau jalan belakangnya tertutup, maka keluar misalnya dari hidung misalnya kencingnya, paham ya? Misal ini kalau ada terjadi, maka hukumnya menurut pendapat ulama jika keluar bukan dari lubang begitu, ya, menurut pendapat Imam Romli dikatakan tidak membatalkan, tapi menurut pendapat Ibnu Hajar membatalkan. Tapi kalau keluar dari lubang padahal tertutup dua kemaluannya tadi itu, maka hukumnya tetap membatalkan. Nagadha mayunasibuhu bi khurujihi min ayyi mahallin. Jadi kalau memang tertutup jalan muka, jalan belakang, kemudian keluar daripada lubang yang lainnya, menurut Imam Romli, tetap dikatakan tidak membatalkan, tapi menurut Ibn Hajar tetap dinyatakan batal. Kalau itu khalqi, bukan ditutup karena usahanya dia. Bukan ditutup karena penyakit, tapi memang tidak punya dubur, misal. Tertutup, memang asli lahir udah tidak punya jalan keluarnya. Misal, karena ada sebagian begitu. Tapi kalau memang itu karena penyakit, seperti prostat. Hah? Tidak bisa kencing misalnya. Kemudian dilobangi, dilihat, kalau dilobangi di bawah maidah, di bawah lambung, maka hukumnya adalah membatalkan yang keluar dari situ. Paham? Hukumnya membatalkan yang keluar dari situ. Tapi kalau memang dari atas lambung dilobangi, maka hukumnya najis, tapi tidak membatalkan karena seperti muntah hukumnya. Kalau di bawah lambung hukumnya seperti berak atau kencing, tapi kalau di atasnya lambung hukumnya seperti muntah. Baik. Yang kedua. Zawalul akli. Hilangnya akal. Yang batalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini baik karena mabuk atau karena gila atau karena tidur. Binaumen dengan tidur au ghairi atau selain tidur. Kecuali tidur yang pantatnya, tidurnya orang yang tidur, ila nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang menetapkan mak'adatahu pantatnya minal ardi daripada bumi. Bukan berarti bumi ini yang bersambung dengan bumi di atas kursi juga. Tapi pantatnya dari itu tetap. Kalau keangkat dikit, ya gak bisa, batal. Kata Rasulullah, manama falyatawadha, siapa tidur, berarti dia udah wajib kena wudu. Zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kadang-kadang sholat isaknya itu mundur daripada waktunya. Sahabat ada yang payah, mungkin habis jihad, habis kerja, nunggu Nabi itu sampai ketiduran. Hatta tamayala ru'usuhum, sampai kepalanya tadi itu miring-miring. Gitu. Kemudian Nabi keluar, mereka sholat tidak pakai wudu. Kata Imam Syafi'i, dari dalil ini berarti orang yang tidurnya duduk seperti sahabat itu enggak batal. Terbukti mereka tidur beneran sampai miring-miring kok. Dan dia sholat enggak pakai wudu. Tapi tidur yang benar-benar tidur loh ya. Tidur yang nyenyak. Kalau tidurnya enggak nyenyak, enggak batal. Ukurannya nyenyak sama tidak gimana? Kalau enggak dengar suara. Merem tapi masih kerungu. Walaupun enggak paham apa yang dibicarakan, dianggap belum tidur itu. Itu berarti masih ngantuk itu. Belum tidur. Paham ini ya? Nah, kalau sudah enggak dengar, tidur beneran itu berarti. Nah, tidur yang begini-begini itulah yang membatalkan wudu. Saya tadi tidur apa ngantuk ya? Tadi itu tidur apa ngantuk ya? Ah, maka dinyatakan tidak batal wudunya. Kenapa? Karena dia tidak yakin yang membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu harus yakin. Kalau punya wudu, saya wudu, batal apa enggak ya? Kalau enggak yakin ada yang membatalkan wudu, berarti tetap dinyatakan masih punya wudu. Gila. Ini juga membatalkan wudu. Pingsan juga membatalkan wudu. Mabuk juga membatalkan wudu. Kesurupan, lemes badan, ya, itu juga membatalkan wudu. Baik. Yang ketiga, yang membatalkan wudu, iltiqa'u, bertemunya basyaratai, dua kulit. Rajulin, orang laki, wa imro'atin, dan perempuan. Kabiro ini dua-duanya besar. Besar ini enggak harus balik. Besar ini yang sekiranya mustaha, yang udah mulai disenangi. Kalau anak laki ketok gantengi, mulai ada yang kepincut perempuan. Kalau anak perempuan ketok ayune, mulai disenangi. Ukuran umum, bukan ukuran orang yang enggak normal. Paham ya? Nah. Ajnabiyah ini yang keduanya itu bukan mahram. Ajnabi. Yang keduanya itu adalah bukan mahram. Min ghairi ha'il, bertemunya dua kulit itu tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang kain, baju, dipegang bajunya, enggak batal wudunya. Dua kulit ini berarti bukan rambut. Kalau yang dipegang rambutnya, enggak batal. Bukan gigi. Misal ada giginya perempuan dipegang, punya wudu tidak batal. Bukan kuku. Faham ya? Nah, yang dipegang itu adalah kulitnya. Hah? Kulitnya. Dan orang bukan mahram. Mahram itu ada tiga. Ada mahram karena keluarga, ya bapak, ibu, anak, cucu, kakek, nenek, seterusnya ke atas ke bawah, itu karena keluarga. Kalau ke samping, nyamping aja. Saudara, anaknya saudara, ponakan, anaknya ponakan, terus demikian. Paham ya? Tapi kalau sudah sampai misanan dengan sepupu, bukan mahram lagi udah. Yang kedua, ada mahram itu karena perkawinan. Mertua, menantu, ibunya mertua, bapaknya mertua, sampai ke bawah, menantu. Ya, kalau anaknya menantu ya cucu berarti. Yang ketiga, karena suson, saudara suson, ibu suson, ponakan suson, bapak suson. Iya, jadi misal kalau ada bayi disusui dengan seorang perempuan, sama suaminya enggak batal. Kenapa? Bapak suson itu. Paham ya? Baik. Arab dalilnya dalam Al-Qur'an disebutkan aula mastumun nisa, saling bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Menurut pendapat imam yang lainnya, ada khilaf, ada di situ. Ada menyatakan membatalkan, ada dengan syahwat, jika dengan syahwat, kalau tanpa syahwat tidak membatalkan. Ada menyatakan walaupun tanpa syahwat tetap tidak membatalkan, kecuali kalau bersetubuh baru membatalkan. Nah, itu sebagian ulama begitu. Tapi yang jelas bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i menyentuh, batal. Ar-Rabi, yang keempat. Masu gubulil adami, memegang kemaluan muka manusia. Aw halqati duburihi, atau bundaran daripada anusnya, kemaluan belakangnya. Bukan, maaf, bokongnya, tapi anusnya, lubangnya. Bibat mirrohati, dengan bagian dalam telapak tangannya, bukan bagian atas tapi bagian dalam. Au butunil asabi, atau bagian dalam daripada jari-jarinya. Nih, kalau kita tempelkan tangan ini satu sama lain, nah ini yang tidak kelihatan namanya bagian dalam. Yang bagian atas, ujung daripada jari-jari ini berarti kalau kepegang tidak batal. Samping tidak batal. Paham nih ya? Samping tidak batal. Ini juga samping tidak batal. Baik kemaluan dirinya maupun kemaluan orang lain. Jadi kalau ibu-ibu punya wudhu nyewoi anak, mensucikan anak daripada kencingnya, kepegang kemaluannya batal. Tapi kalau nyewoi dengan kaki, tidak batal. Paham ya? Kemudian, gimana kalau yang dipegang itu adalah mayit? Mayit sudah diwudui, kemudian dipegang sama orang yang bukan mahram. Apakah batal? Enggak. Al-lamis dunal malmus. Yang megang tok untuk mayit yang batal. Yang dipegang enggak batal. Paham ini? Allah alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Radio Da'watul Mustafa 107,7 FM yang disiarkan dari Jalan Argopuro, Pertigaan Pulau Sari, Lumajang. Di kawasan Toko Inat Parfum. Radionya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Lan radione tiang NU asli. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru-barusan ini kami mendengar di media massa bahwasanya sudah dewasa dia itu di wilayah Saudi sana disusui oleh juragannya, oleh majikannya. Apa itu juga dikatakan mahram? Yang ada. Pertama. Itu Albani itu pernah berfatwa model begitu. Tapi itu ngeracu itu. Itu ngawur. Jadi susuan tadi itu yang bisa menjadi mahram itu dengan beberapa syarat. Satu, anak umur belum mencapai 2 tahun. Nah, kalau sudah di atasnya itu enggak bisa. Dua, disusui dengan 5 kali susuan. Dan ketiga, persusuan mengenyangkan. Bukan 5 sedotan, tapi 5 kali susuan dan mengenyangkan. Loh, itu ada sahabatnya Nabi. Ketika itu, dia tadi itu meminta fatwa bagaimana supaya dia tadi itu bisa jadi mahram kepada si fulan. Padahal sudah besar, disuruh minum susunya. Pertama, itu khususiat. Itu dikhususkan. Saat itu, kedua, bukan meminum susunya itu berarti ngempot, bukan. Di situ itu diperes. Dimasukkan dalam wadah. Itu saat itu hanya sahabat itu yang diizini oleh Nabi, bukan secara umum. Faham ya? Kalau secara umum itu adalah 5 kali susuan dan persusuan tadi itu adalah mengenyangkan. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya masalah salat khusyuk, Habib. Apakah yang dimaksud dengan salat yang khusyuk itu bagaimana? Terus yang kedua, apakah salat khusyuk itu bisa kita capai dengan teori? Soalnya sekarang banyak menerima diklat salat khusyuk. Seakan-akan kalau sudah mengikuti apa yang disampaikan dalam diklat itu berarti sholatnya khusyuk, seperti itu. Cukup ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Khusyuk dalam sholat itu gimana? Khusyuk dari sholat itu sukunul hai'ah. Anggota badannya itu tenang. Mata lihat tempat sujud, enggak lihat toleh-toleh. Tangan juga demikian, enggak garu-garu, pegang sana, pegang sini. Kaki juga demikian, enggak maju mundur, enggak goyang-goyang badannya. Kedua, hati hadir. Jadi dia tadi itu bukan sholat tapi hatinya di pasar, tidak hadir tadinya. Sholat tapi hatinya dimikir perempuan, tidak hadir. Yang ketiga, tadabur maknal ma'anil qira'ah, merenungi arti bacaan. Itu namanya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, merenungi artinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Apa ngomong apa? Tidak khusyuk itu. Nah ini ya. Gimana caranya khusyuk? Nabi sudah ngasih gambaran sebenarnya. Pertama, jangan kamu sholat kecuali sudah tuntas. Jangan sholat lagi menahan kencing atau berak. Tidak khusyuk kamu. Jangan sholat lagi lapar di hadapan makanan. Allahu Akbar, sate telu mari ngonten. Kemudian persiapkan dengan wudhu yang baik. Wudhu kalau cepat-cepatan, sholatnya cepat-cepatan. Wudhunya enggak beres, sholatnya enggak beres. Karena al-wudhu miftahus sholat. Wudhunya sempurna saat sunahnya, sholatnya saat sempurna saat sunahnya. Yang renungi bacaan tadi itu. dan mempelajari cara-cara untuk sholat tadi itu, sebagaimana Imam Ghazali juga mengajarkan kepada kita. Yang keempat, tentunya dari yang halal, makanan halal, pakaian haram, makan halal, sejadah halal, jadah colongan, Allahu Akbar khusyuk, waduh wikoro. Faham ya? Nah, itu semuanya harus dilengkapi. Ah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah hukumnya wakil wali melalui tulisan? Wakil wali melalui tulisan dan calon yang akan dinikahkan tersebut atau wali yang akan menikahkan tersebut itu dipasrahkan kepada anak yang memegang tulisan tersebut, Habib. Ya, apa maksudnya? Kalau ada orang wakil, dia di Saudi nulis surat. Diwakilkan untuk mengawinkan anaknya. Paham ya? Ya, itu memberikan taukil kepada wakil lewat surat, sah. Ya, sah, enggak ada masalah, boleh. Afdolnya pakai saksi. Paham ya? Kemudian yang kedua ini apa maksudnya? Yang kedua, si anak perempuannya itu dibebaskan pilin sapa wae sing mbok karepi, gitulah Habib maksudnya gitu. Dengan dasar tulisan tersebut gitu Habib. Jadi bukan mewakilkan untuk menikahkan si fulan untuk perempuan ini. Wis sak karepmu gitu pilih yo, iya. Yang penting saya wakilkan kepada ini. Iya. Umum suratnya. Enggak pernah saya dapatkan gitu ya. Jadi saya wakilkan kepada kamu untuk menikahkan anak saya. Sopo ae sing disenengi mbek anakku gitu. Iya iya, Beb. Siapapun yang disenengi gitulah, Beb. Oh gitu. Iya, iya, iya. Saya agak sedikit takut saya akan menjawab, tapi kalau tidak betul-betul betul-betul murojaah dulu saya. Ada pernah ingat itu masalah, tapi wedi aku. Jadi karena ini juga didengarkan sama masyarakat secara umum, insya Allah itu akan menjadi PR pada pertemuan yang berikutnya akan kita jawab, insya Allah. Ya. Terima kasih. Uh-huh. Tapi yang jelas kalau dengan tulisan itu sah. Catat benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib tentang ayat, tentang penjelasan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka itu dalam kitab-kitabnya mereka itu menyebutkan harus beriman kepada Nabi Muhammad, harus beriman dengan Al-Quran jika diturunkan. Tapi ketika diturunkan dan datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau melaksanakan hukum yang ada pada kitab mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallah, maka barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaikumul kafirun, mereka kafir. Karena enggak percaya dengan Nabi Muhammad, enggak percaya dengan Al-Qur'an, padahal di kitabnya mereka sudah diterangkan itu semuanya. Jadi itu bukan berarti kalau di Indonesia kalau tidak dipotong tangannya orang yang mencuri itu kafir semuanya se-Indonesia. Paham ya? Itu ayat turun kepada ahlul kitab, kata Ibnu Abbas, bukan kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Jadi enggak bisa dengan dalil ayat tadi itu kita mengkafirkan semua yang ada di Indonesia karena tidak melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Paham ya? Itu golongannya Hizbut Tahrir biasanya itu gitu itu. Jadi ayat yang turun kepada orang-orang kafir diterapkan kepada orang-orang beriman. Akhirnya mengkafirkan orang beriman dengan dalil itu. Bahaya itu. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau saya tanyakan, Beb, yaitu tentang sedekah jariah. Sedekah jariah? Sedekah jariah untuk masjid. Kemudian masjidnya itu rusak. Apanya? Masjidnya sudah dirusak. Mungkin karena sudah tua kan begitu. Pertanyaannya, apakah yang menyumbang itu masih dapat pahala walaupun masjid sudah rusak? Yang pertama. Yang kedua mengenai sedekah. Kalau seperti saya pergi ke toko, ada kotak amal untuk masjid. Kemudian kotaknya itu dicuri oleh orang. Bagaimana hukumnya dengan orang yang mengeluarkan sedekah? Cuman ini yang dapat kami tanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masjid rusak, kena gempa. Gimana yang nyumbang? Yang nyumbang kenapa? Apa alasannya? Tidak ada masalah. Sekarang ini barangnya ini harus diganti. Kalau bisa dipakai, tidak boleh diganti. Tetap dipakai itu. Tapi kalau tidak bisa diganti, tidak bisa dipakai, kita bisa mengambil gol yang lain, pendapat yang lain, dijual, kemudian dibelikan lagi. Paham ya? Dijual, dibelikan lagi, sehingga nantinya tidak sampai duitnya mereka atau barangnya mereka habis musnah dari masjid tadi itu, tapi kepakai lagi nanti ada di situ. Nah, nanti berhubungan sama kiai yang ngerti fikih sebelum melaksanakan itu supaya bisa diaturkan ikut pendapat yang demikian. Faham ya? Jadi jangan ngawur, wis apa jarine wis aku jarine pengajian begini. Jangan, karena itu ada syarat-syaratnya nantinya. Ada cara-caranya itu nantinya. Taglidnya juga harus diperjelas itu nantinya. Dan itu harus berhubungan dengan orang yang ahli fikih. Ya, ahli fikih, bukan ahli ceramah. Kadang-kadang ahli ceramah tapi tidak ahli fikih. Ahli fikih. Itu hati-hati. Nah, yang kedua itu apa? Dicuri, Beb. Kotak amal yang dicuri. Terus? Bagaimana yang memberi amal itu tadi, Beb? Loh? Kalau apa namanya kotak amal, misalnya saya menyumbang sejadah ada di sini, kemudian sedajanya dicuri, paham ya? Nah, ini kan sudah dapat pahala sebenarnya, saya kan sudah dapat pahala kecurian atau terbakar misalnya, atau kena banjir misalnya hilang semuanya, ya itu semuanya Allah Maha tahu semuanya. Nih tak kasih tahu, ada orang ahli ibadah. Dia itu sehat, ahli ibadah. Terus dia sakit, tidak bisa ibadah. Terus gimana? Berarti tidak dapat pahalanya ibadah. Allah tetap akan menulis seperti dia beribadah dalam keadaan sehat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya tidak terputus. Walaupun sampai tua dia tidak bisa beramal sama sekali, tetap dapat pahalanya sholat. Kenapa? Dia terus sholat sebabnya. Sampai dia tua. Karena itu kalau sampean banyak baca Quran, pas buta matanya, tetap dapat pahalanya baca Quran waktu seperti Anda sehat baca Quran. Begitu. Itu Allah Maha Murah itu. Jadi jangan berarti, walek ngono, entek ganjaramu. Tidak ada. Gitu. Ya, Allah Maha tahu. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang orang meninggal, Bib. Yaitu orang meninggal waktu memandikan, mandikan itu ada sekelilingnya itu membaca kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Orang memandikan mayit itu, Bib, kan kadang-kadang itu dibacakan la ilaha illallah di situ. Boleh apa tidak itu, Bib? Waktu memandikan jenazah itu, Bib. Terima kasih. Yang jelas tidak ada larangan. Paham ya? Kami tidak menyatakan itu sunnah atau apa karena tidak ada tuntunannya, tapi juga tidak ada larangan sehingga kami tidak juga menghukumi haram atau bid'ah. Inti baca la ilaha illallah, inti baca subhanallah, enggak ada masalah. Tapi enggak ada larangan. Sebagian ulama menyatakan bawa jenazah baca la ilaha illallah itu lebih baik jangan. Kenapa? Karena di situ seharusnya kamu tadi itu merenungkan bagaimana nasib kamu kalau kamu mati seperti si mayit itu. Apa yang kamu bawa amal kamu? Karena kematian itu kata Rasulullah itu wa'idon sebagai peringatan kepada kamu. Lek dinasihati ojo moco-moco dewi. Ada nasihati kepada kamu, kamu dikir sendiri. Lah, tak melebu nanti. Nah, cuma kadang-kadang orang kalau ngantarkan jenazah ngomong dewi gitu loh. Cerita dunia, cerita itulah. Kalau ngomong-ngomong sendiri dalam keadaan lupa, ya lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, merenungi tentang kematian dari itu yang menjadikan kesadaran dia, itu adalah tujuan daripada menghantarkan jenazah utamanya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi bukan berarti afdolnya kamu mengucapkan la ilaha illallah karena enggak ada tuntunan. Paham ya? Juga tidak menyatakan haram kamu mengucapkan la ilaha illallah karena memang tidak ada larangan. Paham ya? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau bisa enggak usah salam ya. Enggak salam terus sih. Langsung aja pertanyaan. Beb, saya mau nanya, di zaman sekarang itu kan ada handphone yang isinya itu aplikasi yang Al-Qur'an. Nah, bagaimana hukumnya membaca atau membawa? Suara apa tulisan? Tulisan. Kalau semenjak hidup dan itu untuk dibaca, ya jangan dibaca dibawa dalam keadaan junub atau kamu masuk ada di kamar mandi, jangan, karena yang dikatakan mushaf makutiba lil qiraah, yang ditulis untuk dibaca dan itu ada tulisan dan itu untuk dibaca. Tapi kalau memang enggak ada tulisannya ya enggak apa-apa. Berarti paham ya? Ada pertanyaan Habib. Waktu biasanya sholat berjamaah, sholat Jumat, Bib. Biasanya setelah sholat Jumat itu biasanya ada bacaan amalan-amalan yang dianjurkan. Tapi ada sebagian orang yang disibukkan bersalaman ke kanan, ke kiri, ke belakang, sampai menyibukkan diri. Mana yang lebih utama itu, Habib? Ya, terima kasih. Ini salah kaprah banyak ini. Iya, ini salah kaprah. Jadi habis assalamualaikum, pikir dulu. Nanti setelah itu musafahah salaman tidak ada masalah, bagus. Jadi malah sebagian ulama mengatakan wa idza faraghta fansab, kalau sudah kamu tadi itu selesai sholat, ya kamu banyak-banyaklah berdoa. Berpayah-payahlah kamu berzikir, berdoa. Ada menyatakan demikian. Wa ila rabbika faraghab. Jadi jangan kamu tadi itu langsung salaman kalau bisa. Jangan mengganggu orang lain. Kemudian bacaan yang dibaca itu kadang-kadang ilahi lastul firdausi ahlan. Itu dulu. Itu nanti tidak apa-apa. Tapi bacaan diatur oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu 7 kali. Qulullah dulu 7 kali. Qulul falak 7 kali. Qulul binas 7 kali. Kemudian baca doa. Allahumma ya mubdi'u ya mu'id. Ya Allah ya mu'id. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalikin haramik, wa bita'atika ma'asyatib, wa ifatika aman siwak. Itu ada hadith, ada riwayatnya. Setelah itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah 3 kali berdoa, baru ilahi lisallah sulfirullah sahlan. Yang dari Nabi tidak dilakukan. Syairnya dibaca, ini salah kaprah. Bukan salah semuanya, kaprahnya aja yang salah. Bukan berarti dungone salah, ndak. Kaprahnya yang salah gitu, ya. Bagaimana menurut hukum Islam mengenai seorang dokter spesial kandungan yang berjenis kelamin laki-laki? Ini salah kaprah juga ini. Bener wedok. Lah kok wong lanang iki lho, heran saya itu. Lah kalau semenjak ada dokter perempuan yang sudah bagus bisa melayani, tidak boleh ke laki-laki. Paham nih ya? Tidak boleh ke laki-laki. Nah kalau memang tidak ada sudah, wah ini tidak bisa, ini harus dioperasi, ini bahaya, itu dan ini. Baru, berat sudah hukumnya. Tapi kalau semenjak masih ada yang perempuan, nah kan ini umat Islam kadang-kadang tidak mempersiapkan. Setiap daerah itu harus ada sebetulnya dokter kandungan wanita. Walaupun lanang-lanang melok itu. Dosa apa tidakkah seorang perempuan yang melahirkan pada dokter laki-laki? Itu tadi sama ya. Sama tadi itu. Udah, ada yang lain? Cukup. Ada yang lain ya. Radio Da'watul Mustafa 107,7 FM yang disiarkan dari Jalan Argo Puro, Pertigaan Pulau Sari, Lumajang. Di kawasan Toko Inat Parfum. Radionya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Lan radione tiang NU asli.